كل ضلالة في النار. Masuk sekarang yang kelima, faedah dari beriman kepada qada dan qadar. Qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, khamisan fawaidul iman bil qada'i wal qadar. Yang kelima, faedah beriman kepada qada dan qadar. Setelah beliau Syekh Shalih Fauzan menyebutkan pembahasan tentang takdir ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu ada maratib beriman kepada qada dan qadar, ada hukum beriman kepada qada dan qadar, makna qada dan qadar. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan yaitu tentang faedah beriman kepada qada dan qadar. Ya, faedah beriman kepada qada dan qadar yang kelima, kata beliau, al-imanu bil qada wal qadar lahu fawaidu azimatun. Beriman kepada qada dan qadar memiliki faedah yang sangat besar, faedah yang sangat agung. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, hiya a'zamuha, inilah yang paling besarnya, istikmalu arkanil iman, yaitu menyempurnakan ya rukun-rukun iman, sempurnanya rukun-rukun iman. Faman jahadal qada'a wal qadara, maka barang siapa yang menentang, menolak qada' dan qadar, fa innahu lam yastakmil arkanil iman. Kalau begitu berarti dia belum menyempurnakan rukun-rukun iman. Allazi fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman biha, yang telah ditafsirkan oleh Nabi tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa definisi beriman kepada qada dan qadar? Yaitu anda beriman kepada Allah, ya, yaitu yang ditafsirkan oleh Nabi tentang iman, yaitu anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan anda beriman kepada qada dan qadar. Ini ada satu yang terlewat, yaitu apa? Yaumul akhir. Itu antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa yaumil akhir wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu terluput satu. Itu mungkin ya, karena ini kan transkrip dari ceramah, ada yang terputus, ada apa. Jadi ini buku ini bukan Syekh Shalih Fauzan ngetik begitu kah? Tidak. Tapi Syekh Shalih Fauzan membahas matan Manzumah Al-Ha'iyah, kemudian beliau jabarkan dalam sebuah ceramah kajian umum. Direkam, kemudian dibukukan apa yang beliau sampaikan di ceramah tersebut. Faedatu as-saniyah, ini yang pertama. Jadi ini yang kedua sekarang. Tadi yang pertama berarti apa? Faedahnya yaitu sempurnanya rukun iman. Faedah yang kedua, annal abda yamdi wa la yastaslim lil awhami wal khawfi wa innama yamdi wa yaqul ma qadarallahu fa innahu sayaqul jalastu am aw lam ajlis. Yaitu yang kedua faedahnya, bahwa seorang hamba diam diri tetap berjalan, tetap berusaha melaksanakan ya perintah larangan, berupaya mencari rezeki, menolak kemungkaran dan seterusnya. Wala yastaslim, dan dia tidak tunduk pasrah, lil awham wal khauf, kepada angan-angan atau kepada ketakutan. Tidak, ya, dia tidak pasrah kepada ketakutan. Dia berupaya untuk menghindar dari keburukan. Ya, dia berupaya untuk menggapai kebaikan. Tidak dibohongi oleh angan-angan, ditipu oleh angan-angan ketakutan. Dia terus berjalan. Kenapa demikian? Ya, karena dia telah beriman kepada asasnya, yaitu takdir. Innama yamdi wa yaqul. Dia berjalan saja. Dia berjalan saja. Kemudian dia mengatakan, ma qadarallahu fa innahu sayakun. Apa yang Allah takdirkan maka akan terjadi. Jelas tu am lam yajlis. apakah saya duduk atau aku tidak duduk. Ketika terjadi jihad, perang antara kaum mukminin melawan kaum kafirin, ya, diseru kaum mukminin infiru khifafan ya wasiqalan, ya berangkatlah dalam keadaan ringan atau berat. Dia enggak perlu khawatir, mati enggak ya? Nah, ini sudah ada perintahnya, berangkat. Berangkat jihad, ini sudah ada perintahnya. Dia enggak perlu lagi pikir, nah ini ntar mati dah ya. Nah, dia akan beriman, bersandar kepada Allah, takdir Allah, saya mati ya, saya duduk atau tidak duduk, berangkat atau enggak berangkat, mati-mati juga. Nah, walihada hakamullahu an halil munafikin yauma Uhudin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi kaum munafikin pada hari peperangan Uhud. Pada hari peperangan Uhud, faqal Allah taala berfirman, ini mengutip ucapan orang-orang munafikin, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu. Yaitu orang-orang yang mereka berkata kepada saudara mereka yang waqa'adu, yang tidak ya, tidak berikut perang. Jadi kaum munafikin berkata kepada para sahabat, orang-orang tua renta yang ada di Madinah yang tidak ikut perang, mereka mengatakan qa'adu yang duduk, maksudnya tidak ikut perang. Qa'adu yang duduk artinya yang tidak ikut perang, qa'adu yang mereka duduk. Lau ata'una, seandainya mereka para sahabat yang ikut di perang Badar yang meninggal ini yang syahid, lau ata'una, seandainya mereka mentaati kami, mentaati mereka kaum munafik untuk ikut provokasi mereka, jangan berangkat. Maqutilu, maka mereka tidak akan dibunuh. Tuh lihat kan, dia sih enggak, kurang lebih begitulah kaum munafik ya, berkata kepada para sahabat yang tinggal di Madinah. Ketika tersiar kabar banyak para sahabat yang mati syahid di medan Uhud, orang munafik berkata, tuh lihat, seandainya mereka ikut dengerin omongan kami, mereka gak akan dibunuh, tuh mati kan, kurang lebih begitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, fadra'u, ayo tolaklah kematian tersebut. Ya, fadra'u maknanya ya, fadfa'u, ya, idfa'u, tolaklah kematian tersebut. In kuntum ya an anfusikumul mauta. Tolaklah kematian dari diri kalian. Ayo, coba kalau memang kalian bisa demikian, coba tolak kematian dari diri kalian sendiri, enggak usah dari orang lain. In kuntum shadiqin. Itu jika kalian memang benar. Falaisal julusu fil buyuti yamna'u minal maut. Maka bukanlah duduk-duduk di rumah itu mencegah kematian. Walaisal khuruju lil jihad yuqi'ul maut, dan bukanlah keluar untuk berjihad itu menyebabkan kematian. Au yajlibul maut, atau dapat mendatangkan kematian. Idza lam yuqaddirhum Allahu, apabila itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Fahuwa sababun, maka jihad itu cuman sebab saja. Bahwa sababun, jihad itu cuma sebab. Lakin idza lam yuqaddirhum Allahu fala asara wala natijata lahu. Namun apabila Allah tidak mentakdirkan kematian tersebut, fala asara, maka tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, wala natijata lahu, tidak ada hasilnya. Kalau Allah tidak takdirkan seorang mati di medan peperangan, tidak akan mati dia. Kata Syekh, wa kamil ladina yadkhuluna al-ma'arik, betapa banyak orang yang memasuki ma'arik. Ma'arik itu jamak dari ma'rakah, yaitu peperangan. Betapa banyak orang yang masuk ke medan pertempuran, wa yakhrujuna salimina mu'afin, ternyata keluar dari medan peperangan dalam keadaan salimin, selamat, mu'afin ya, walafiat, selamat walafiat. Ya, enggak apa-apa. Hada Khalid bin Ibn Walid. Ya, coba lihat ini Khalid bin Walid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lamma hadaratuhu al-wafatu, ketika kematian hendak menyapa beliau. Wafat, kematian menyapa beliau, hadaratuhu, menyapa beliau, menghampiri beliau. Qala Khalid bin Walid, meninggalnya di medan perang bukan? Bukan. Ya. Tapi kalau jihad jangan ditanya. Beliau panglima luar biasa, Di setiap medan pertempuran beliau panglimanya, dan kaum muslimin begitu yakin ya dengan keadaannya Khalid. Sampai-sampai dengan keyakinan seperti ini Umar bin Khattab marah. Akhirnya Khalid bin Walid dicopot dari panglima perang menjadi kopral biasa saja. Karena khawatir ya iktimadnya kaum muslimin kepada Khalid bukan kepada Allah. Sandarannya nanti kaum muslimin bersandar kepada Khalid bukan pada Allah. Ini Umar khawatir menutup pintu yang lebih jelek lagi. Ini namanya satu dari akhir Umar. Dicopot sama Umar. Gak beres nih kata Umar. Nah, dicopot. Jadi kopral aja. Prajurit. Subhanallah. Ini langkah luar biasa dari Amirul Mukminin. Ya. Dan ini bukan perendahan terhadap Khalid. Tidak. Ini gak ada urusannya sama Khalid. Itu kan keyakinan mereka. Khalid berjuang ikhlas. Ya, lihat. Yang terkenal. Beliau-beliau disitulah dijuluki oleh Nabi SAW sebagai Saifun min Suyufillah, pedang-pedang Allah. Ya, itu di perang apa? Hah? Perang Mu'tah. Ya, yang beliau disitu berperang dengan sengitnya. Sampai menghabiskan sekian pedang dalam perang beberapa hari. Dan dengan strategi jitu. Ya, cuma 3.000 pasukan bisa melawan ratusan ribu mengimbangi. Dengan strategi yang luar biasa, diputar. Ya, yang kemarin di sebelah kanan putar ke sebelah kiri biar mereka menyangka, wah ini orangnya udah beda. Orangnya udah beda, ini berarti bala bantuan datang dari Madinah ini. Ya, dan seterusnya. Nah, kata Syekh, tatkala kematian menghampiri Khalid bin Walid, Khalid bin Walid mengatakan, ini di kamar ini sakit, bukan lagi perang. Ma fi jismi mawdi'u shibrin illa wa fihi ta'natun aw darbatun. Masyaallah. Ma fi jismi, tidak ada dalam tubuhku mawdi'un, satu tempat pun shibrin sejengkal pun, illa wa fihi, kecuali di sejengkal tubuhku itu pasti ada ta'natun, bekas tusukan. Aw darbatun, bekas pukulan pedang, tancapan panah pasti ada. Mau sebelah tubuh yang mana? Pasti pernah kena semua. Mau yang mana aja? Subhanallah. Ya. Ini perang kayak begitu, puluhan perang yang dihadiri Khalid sampai semua tubuhnya, sekujur tubuhnya banyak luka perang, ternyata enggak meninggal-meninggal, enggak syahid-syahid di medan peperangan. Ya. Apa yang ditakutkan? Ya, karena Khalid beriman pada Allah, beriman pada takdir. Kata Syekh, wa kana yatamanna asy-syahadah, beliau sangat berangan-angan mendapatkan syahadah, ya, mati syahid. Wa khada ma'arika, wa khada ma'arika 'azimatan, dan beliau menceburkan diri beliau ya di medan peperangan yang ma'azimah. Ya, yang besar. Wa tamanna ayuk tada, dan beliau berangan-angan dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, walakin lam yuqaddar lahu dzalik, tapi tidak ditakdirkan ya yang demikian tersebut, angan-angan beliau tidak ditakdirkan oleh Allah. Fal imanu bil qada wal qadar yab'asu 'ala syaja'ah wal iqdam wat tawakkul 'ala Allah. Maka beriman kepada qada dan qadar ini akan mendorong seseorang untuk syaja'ah, berani, wal iqdam, maju terus ke depan, wa tawakkul, dan bertawakal kepada Allah azza wajalla. Subhanahu wa taala. Ammal uquud fala yughni syai'an. Adapun duduk-duduk aja di rumah enggak mau berangkat jihad, maka ini tidaklah memberikan ya, tidaklah mencukupkan sedikit pun. Mau cukup dari apa? Mencukupkan diri biar tetap hidup supaya enggak mati, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba 'alaikumul qatlu illa fi madajihim." Katakanlah kepada mereka, "Lau kuntum fi buyutikum, seandaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba 'alaihimul qatlu." Maka akan keluar juga orang-orang yang kutiba 'alaihim, yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah catat bagi mereka kematian. Ya. Ila madajihim, keluar dari rumah mereka, ngumpet, ya, mati-mati juga di situ. Allah Taala berfirman, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buyu fi burujim musayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, maka maut akan yudrikumul maut, akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, pasti mati. Ya. Enggak mau perang di benteng yang kokoh, makan keselak dia, mati. Ya, mati. Mau di mana aja, mati bisa. Fal khada'u la budda ayyan fudha, maka yang namanya ketentuan Allah itu pasti terjadi, terlaksana. Wala budda ayyajriya, maka pasti terjadi. Yajri berjalan, maknanya pasti terjadi. Wala fa'idata fi ku'udil insan, maka enggak ada faedahnya. Ya, manusia seseorang tadi duduk tidak mau berangkat jihad. Wa takhallufihi, dan dia menghindar an fi'il asbab an nafi'ah, ya, dari melakukan sebab-sebab yang bermanfaat, semisal jihad tadi. Wal kafi anil asbab asyi'ah, dan menahan diri dari sebab-sebab yang buruk. Fahada yab'atsu fil insan al-quwwah wasyaja'ah wal iman billahi azza wajal, maka hal ini akan menumbuhkan kepada manusia, ya, kekuatan, keberanian, keimanan kepada Allah azza wajal. Wa yanfi anhu asyukuk, dan ini akan menghilangkan dari dia orang yang beriman kepada qada dan qadar ini keraguan-raguan, wal awham, ya, angan-angan, wa tasyaum, sikap pesimis. Alladhi yusabu bihi katsirun minan nas, yang ini menimpa banyak manusia. Wa yanfi anhu alwaswas, ya, dan juga dia akan menafikan beriman kepada qada dan qadar waswas. Walihada kana ahlul iman la yata'akhkharun an talabi ma fihi khairun wa ma fihi fa'idatun, oleh karena itulah orang-orang yang beriman tidak mengakhirkan untuk mencari, ya, sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat faedah. Ya, dia tidak menunda-nunda. Li'annahum yu'minuna bil qada' wal qadar, karena mereka beriman kepada qada' dan qadar. Wala yaqulun nakhafu minal maut, mereka pun juga tidak mengatakan kami takut kematian. Ya, awil qatli, atau takut dari pembunuhan. Idza kana al-mautu muqaddaran laka sayatika walau lam tadhhab ilaihi. Kemudian, karena kematian kalau itu sudah ditakdirkan untuk menjumpai Anda, maka dia akan datang kepada Anda walaupun Anda lari pergi darinya. Wa in kana lam yuqaddar falan yatika walau kunta fi ashaddil khatar. Nah, seandainya kematian itu tidak ditakdirkan, maka dia tidak akan datang menghampiri Anda walaupun Anda berada pada situasi yang paling genting sekalipun, tidak akan memberikan efek. Seorang dibom, yang lain meninggal semua, cuma dia aja yang enggak. Ya, karena dia belum ditakdirkan. Ya, belum ditakdirkan. Ya, datang tsunami, semua wafat. Dia bisa berada di lautan berhari-hari. Ya, dengan bertelekan sebatang kayu. Berhari-hari di tengah tsunami, di tengah lautan ditemukan kemudian. Nah, ini kenapa? Karena tidak Allah takdirkan. Masih ingat enggak gitu? Pakai baju timnas Portugal. Diundang sama Portugal. Nah, ini belum Allah takdirkan. Masyaallah. Yang kedua, berikutnya al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar. Annal insan idza asabathul musibatu la yajza. Maka seseorang apabila musibah menimpa dia, maka dia tidak galau. La yajza, dia tidak berkeluh kesah. Li'annahu yu'minu anna hadza biqada'illahi wa qadarihi. Karena dia mengimani bahwa hal ini, musibah yang menimpa dia, itu merupakan ketentuan dan takdir dari Allah. Fa hadza yusahhilu mulaqatal masa'ib, maka hal ini akan memudahkan dia untuk mulaqah, untuk menghadapi berbagai musibah. Fala yajza'al insan, maka seseorang tidak akan berkeluh kesah, galau ketika musibah menimpa dia. Wala yaltimu al-khadda, dia tidak akan menampar-nampar pipi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka niyah, meratap, merobek-robek ya kantong baju mereka atau kerah-kerah baju mereka, menampar pipi-pipi mereka, pingsan, berteriak-berteriak dan seterusnya. Dari ungkapan, ekspresi tidak menerima ketentuan dari Allah ketika tertimpa musibah kerabatnya yang ia cintai meninggal dan seterusnya. Wala yashuqqu al-jayb, dan dia tidak akan merobek-robek jayb. Nah, ini kajian kemarin kita di Al-Mu'akhas. Yaitu al-jayb kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang tepat maknanya bukan kantong, yaitu apa? Kerah. Nah, kerah baju. Wala yad'u bid'wal jahiliyah, dan dia pun tidak menyeru dengan seruan jahiliyah. Dia tidak berteriak-teriak, meratap-meratap. Wa innama yasbir wa yahtasib. Maka dia akan bersabar dan mengharap pahala. Dia berdoa kepada Allah, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Kama qala ta'ala wa basyiris sabirin, sebagaimana firman Allah, beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang ya alaihim salawatun min rabbihim, mendapat selawat dari Rabb mereka. Yaitu mendapatkan ampunan, pujian dari Rabb mereka dan rahmat. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang bawa kopi siapa ini? Pak Nurali aja. Masya Allah. Yang lain enggak bawa kopi? Kita sampai jam berapa loh? Minimal jam 9.10. Waduh, kata Pak Edi. Besok kerja gak Pak Edi? Kerja. Besok subuh lagi, kira'ah lagi kita Pak Edi. Syarah Baiguni. Antum sebelum kerja dikerjain dulu di sini. Nah, dikerjainnya bermanfaat ya. Mas Bowo ya? Lagi Mas Bowo nih, ngaji mulu kayaknya. Insyaallah. Mana tadi? Ya, alladzina idza asabathum musibah. Maka orang-orang yang tertimpa musibah, la yalumuna anfusahum. Mereka tidak mencela diri mereka. Wa yaqulun as-sababu kadza wa kadza. Dan mereka mengatakan sebabnya ini dan itu. Bal yardawna bi qada'illahi wa qadarih. Bahkan mereka ridho dengan ketentuan dan takdir Allah. Wa annal musibata tahsulu ala ayyi halin, bahwa musibah itu ya bisa terjadi dengan berkondisi apapun. In qaddarahallahu, apabila Allah mentakdirkannya. Fal muqaddaru yahsulu bi idznillah, maka apa yang ditakdirkan itu terjadi dengan izin Allah. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Sebagaimana dalam firman, dalam sabda Nabi SAW, wa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kada kada lakana kada wa kada. Seandainya salah seorang di antara kalian tertimpa oleh sesuatu hal, maka janganlah dia mengatakan seandainya saya melakukan ini maka pasti begini ya, maka pasti begini begitu. Lakin namun ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Itu ucapannya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini dengan wazan fa'ala qaddara. Atau boleh juga untuk mengucapkan qadarullah. Qadarullahi. Ya. Tanpa tasydid. Ini bersabar. Disebutkan oleh Syekh bersabar. Tapi kalau kata Ibnu Qayyim apa? Paling tertinggi kalau tertimpa musibah bersyukur ini orang ma'rifat hakikat ini. Kata Ibnu Qayyim di Al-Fawaid, bersyukur. Dapat musibah bersyukur karena tahu di balik musibah terdapat pahala, terdapat ampunan, terdapat kenaikan derajat. Maka wah ini anugerah kalau begitu. Ah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, tingkat hakikat ma'rifat ini. Ya hakikat ma'rifat ini ya, bukannya yang disangka oleh orang-orang itu. Orang gila jadi wali ini udah ma'rifat hakikat. Orang gila jadi wali. Ah ada lagi orang enggak sholat Jumat di Mekah katanya. Itu apa itu? Ma'rifat-ma'rifat setan bukan ma'rifat Allah itu. Bukan ma'rifat Allah, ma'rifat syaitan. Wa hadha yuhawwinu 'alal insan al-masa'ib. Nah, ini kalau beriman kepada takdir, kata Syekh, yuhawwin, ini akan meringankan kepada seseorang ketika dia tertimpa musibah. Fa yarda wa yusallim bi qada'illahi wa qadarih, maka dia akan ridha menerima dengan segala ketentuan dan takdir Allah. Fa hadhihi as-salasu fawaid, ya. Fahadihi as-salasu fawaidu min fawaidil imani bil qada'i wal qadar. Maka tiga faedah ini adalah diantara faedah-faedah beriman kepada qada' dan qadar. Kesimpulannya kata Syekh yang pertama, istikmalul arkanil iman, yaitu beriman kepada qada' dan qadar yang pertama menyempurnakan keimanan kepada, ya, menyempurnakan rukun iman. Karena beriman kepada qada' dan qadar adalah bagian dari rukun iman yang keenam. As-saniyah yang kedua, annal iman bil qada' wal qadar yab'atsu 'alal quwwati wasyaja'ati wal iqdam fi sabilil khair. Bahwa beriman kepada qada' dan qadar maka ini akan menumbuhkan kekuatan, keberanian, iqdam, maju, optimis fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. As-salisah yang ketiga, annal iman bil qada' wal qadar yuhawwinu 'alal muslim al masa'ib. Beriman kepada qada' dan qadar ini akan meringankan, ya, seorang muslim ketika dia tertimpa musibah. Meringankan musibah yang menimpa muslim, allazi tajri 'alaihi, yang menimpa dia. Amman ladzi la yu'minu bil qada' wal qadar, adapun orang yang tidak beriman kepada qada' dan qadar, fa innahu yajza', maka dia akan galau, berkeluh kesah. Wa yatasakhatu, dan dia akan marah. Wa yahsulu minhu ma yahsulu, dan terjadilah pada diri dia dari apa yang terjadi. Wah, dengan dia, ya, bunuh diri, depresi, kemudian galau, ya, stres, dan seterusnya. Dari ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Lihat, bunuh diri tertinggi itu di orang-orang yang beragama Shinto, agama Jepang. Ya. Hasil kurang memuaskan dia dapatkan, ini takdir tidak beriman. Maka dia kecewa pada diri dia. Ya. Harakiri. Nah. Apa itu artinya harakiri? Bunuh diri. Nah. Bahkan anak SMP pun dapat nilai jelek. Ya. Maka dia merasa hidupnya gagal. Tidak berarti kehidupannya. Dan mereka kalau sukses lupa daratan, goyang-goyang, joget-joget, pesta. Lupa kalau itu takdir juga. Sehingga merasa ini semua perbuatan mereka, hasil yang mereka lakukan, tidak ada peran Allah sedikit pun. Mereka gembiranya luar biasa, joget-joget, pesta-pesta, mabok-mabok, merayakan, pakai kembang api dan seterusnya. Kalau gagal, lihat terpuruk hidupnya. Nah, ini cuma dua itu aja. Kalau mukmin dapat kebaikan bersyukur, dapat keburukan bersabar, tingkat terendah. Kalau tingkat marifatnya apa? Bersyukur juga, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Wal anasma'u katsiran amma yusamma al-intihar. Dan kita saat ini mendengar banyak apa yang dinamakan orang dengan intihar. Itu harakiri, bunuh diri. Wa annahu intasara baina ahli al-milal al-ukhra. Dan itu, ya, menyebar, ya, tradisi atau kebiasaan bunuh diri itu di agama-agama yang lain, bukan agama Islam. Agama sebelah sono, bukan Islam. Wa ma sababuhu? Apa sebabnya? Why? Al-jawab, kata Syekh. Sababuhu adamul iman bil qada' wal qadar. Sebabnya ialah tidak beriman kepada qada dan qadar. Idza tadayyaqa alwahidu minhum nahara nafsah. Apabila salah seorang di antara mereka tadayyaqa, terjepit, merasa tertekan, depresi, maka dia nahara nafsah. Ya. Dia menyembelih diri dia sendiri, potong urat nadinya. Gantung diri. Ceburin ke sungai. Ya. Nabrak arus di rel. Apalagi naudzubillah, naik ke itu sutet. Sampai pada perkara yang putus cinta. Ya Allah. Putus cinta, patah hati. Ya Allah. Ini orang mental-mental apa kayak begini, ya. Putus cinta gak? Ya Allah, maksiat lagi. Ya. Kalau seorang gagal aja ya, itu kan percintaan itu pacaran dong, Ibu. Gagal dalam pernikahan, cari lagi, nikah lagi. Kan begitu, ya Pak Suradi. Iya. Begitu. Pak Eko ya? Enggak. Antum setia sampai mati. Masya Allah. Ya, istri wafat. Udah gak usah depresi. Ya. Cari lagi Pak Nurali ya? Enggak. Pak Nurali enggak. Masya Allah, gak boleh menduda. Ya. Cari lagi. Ya, cari lagi. Ini gak Pak Arif? Ini kok kayaknya kalau pas bab ini pada bingung takut jawabnya nih. Takut didengar di rumah nih. Gak apa-apa ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Waliyadzubillah. Liannahu la yu'minu bil qada wal qadar. Karena mereka tidak beriman pada qada dan qadar. Fala yaqulu hadza syai'un muqaddarun alayya. Mereka enggak mengatakan ini sesuatu yang ditakdirkan atas saya. Enggak ada ngomong begitu. Orang-orang Jepang yang depresi bunuh diri. Enggak ada. Ya. Wa hadza syai'un maktubun alayya. Enggak ada mereka ngomong itu. Ini sudah dituliskan untuk saya. Enggak ada kayak begitu. Ya, enggak ada. Agama yang menyatakan beriman kepada takdir cuma Islam. Hatta Nasara, Yahudi, mereka enggak beriman. Ya, mereka putus asa, depresi, bunuh diri dan seterusnya. Ya. Wal faraju qaribun. Nah, sedangkan faraj itu isim masdar dari faraja yufarriju tafrijan, isim masdarnya faraj. Artinya jalan keluar, solusi. Ya, maka solusi itu dekat insyaallah. Yuhsinul dhanna billah, dia husnul dhan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Azza wa jalla, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah di dekat. Walladzi yantahiru wa yaqtulu nafsah la yu'minu bil qada'i wal qadar. Maka orang yang bunuh diri tadi, yang membunuh diri dia, gantung diri, putus urat nadi, kecebur ke kali, nabrak rel, terjun dari ketinggian, naik sutet dan seterusnya, itu mereka orang-orang yang tidak beriman pada qada dan qadar. Dosanya double banget itu. Pertama sudah enggak beriman pada qada dan qadar, dosa bunuh diri juga. Wah, lengkap udah. Lengkap udah. Ya. Udah dosa enggak beriman pada qada dan qadar, kemudian bunuh diri pula. Allah musta'an. Nauzubillahi min dzalik. Li'annahu la yatahammalu asyada'id wal masa'ib, karena dia enggak mau menanggung beban syada'id, ya, penderitaan, kesulitan-kesulitan dia, musibah-musibah dia. Sadisan, ini sudah selesai berarti ya, faedah beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya bahasan berikutnya. Al-umur allati tatarattabu ala madhabil jabriyah wal qadariyah. Berbagai perkara yang ditimbulkan ya, oleh madhab jabriyah dan qadariyah. Ya, ini akibat dari madhab jabriyah dan qadariyah. Madhab jabriyah, paham ya, lawan dari madhab qadariyah. Qadariyah mengingkar takdir, ya, mengingkar takdir hanya bersandar kepada ya perbuatan dia. Ya, mereka menafikan takdir. Nah kalau Jabriyah, nah bersandar hanya pada takdir, menafikan pada seseorang, pada manusia adanya ikhtiar, adanya masyiah, iradah dan seterusnya. Ya tarattabu ala madhabihim umurun khatiratun. Maka ya berbagai perkara yang berbahaya itu timbul ya dari madhab mereka tadi. Dari madhab mereka tadi mengakibatkan beberapa hal yang sangat khatirah, berbahaya. Al-awwal yang pertama, yalzamu ala madhabil qadariyah izhabul khaliqain. Maka ya kelaziman konsekuensi dari madhab qadariyah yaitu adanya penetapan dua pencipta ma'allah di samping Allah. Wa hadza syirkun fi rububiyah. Ya, maka ini adalah syirik rububiyah. Wa li hadza summu majusa hadhil ummah. Oleh karena itulah mereka dinamakan majusiyah umat ini. Namun qadariyah ya ikhwah, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, itu pun mereka terbagi-bagi. Tidak mereka di atas satu asas. Mayoritas qadariyah madhab apa? Jahmiyah atau Mu'tazilah? Hah? Mayoritas qadariyah Mu'tazilah. Kalau mayoritas Murji'ah Jahmiyah. Nah, qadariyah dahulu itu yang mereka dikafirkan itu punah kata para ulama. Ya, kata para ulama. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa yang terdahulu itu punah, yang mengingkari ilmu pada Allah, ya, yang mengingkari ilmu pada Allah. Jadi qadariyah yang ada saat ini ialah qadariyah yang menyatakan innallaha alima fi'lal insan wa katabahu lakinnahu lam yansha'hu wa lam yujidhu wa inna ma khalaqahu al insanu. Nah, ini dikatakan oleh mereka, ini mazhab mereka ini. Ini mazhab mereka di buku-buku mereka. Mereka mengatakan Allah mengetahui perbuatan manusia. Dan Allah telah mencatat perbuatan manusia. Namun ya, apa yang Allah catat itu tidaklah ya, tidaklah menentukan hasil yang dilakukan oleh manusia. Namun manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini muktadir dol. Nah, kalau qadariyah yang terdahulu menafikan ilmu. Allah enggak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, mereka menafikan takdir. Allah tidak mencatat, tidak menulis apa yang dilakukan manusia. Nah, mereka inilah yang majusi hadhil ummah, mereka yang kufur. Kufur. Ya, mayoritas Mu'tazilah saat itu. Kufur mereka, jelas mendustakan ilmu Allah. Ini kan jelas waktu itu pembahasan murojaah lagi ya di awal-awal yang kata Syekh Shalih Fauzan yang seperti ini hampir-hampir dikatakan sudah punah ya, sudah punah inqaradu ya, annahum inqaradu. Yang kedua, jadi kalau Majusi menyatakan bahwa ya, pencipta alam ini tercipta oleh dua hal, yaitu oleh nur dan kegelapan. Maka qadariyah juga demikian. Bahwasanya di alam ini ada dua pencipta, yaitu semua segala sesuatu yang pencipta adalah Allah. Nah, kemudian perbuatan hamba yang mencipta adalah si hamba sendiri. Berarti ya apa nama Allah Al-Khaliq itu tidak sempurna. Ya, karena ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini syirik rububiyah. Nah, berikutnya. Wa yalzamu ala madhhabil Jabriyah. Nah, sekarang Jabriyah. Maka kelaziman atau konsekuensi dari madhab Jabriyah ya, mengharuskan apa? Wasfullahi bidzulm. Ya, maka ini konsekuensinya mensifati Allah dengan kedzaliman. Wa annahu yu'adzibu al-ibad 'ala syai'in lam yaf'aluh, yaitu Allah akan mengadab hamba ya atas perbuatan hamba yang tidak mereka lakukan. Kan Jabriyah menyatakan manusia kal insan kal alat mutaharakah, seperti alat yang digerakkan. Jadi ketika bermaksiat itu sudah takdir dari Allah, dia enggak punya pilihan, enggak punya masyiah iradah, ya sudah takdir dia maksiat, dia zina, dia mencuri, dia berbuat syirik. Maka kalau begitu, ya dinafikannya iradah masyiah dari manusia berarti mensifati Allah dengan zalim. Ya, kan begitu? Jadi seolah-olah Allah yang menyuruh si hamba tadi berbuat kufur, kemudian Allah pula yang mengazabnya. Padahal hamba tadi diberikan ya iradah, masyiah, ikhtiar. Nah, kemudian kata Syekh, bal fa'alahu huwa. Nah, kata ini yaitu bal fa'alahu huwa. Namun yang melakukan perbuatan hamba itu adalah dia, Allah. Kalau begitu Allah zalim, na'udzubillah min dzalik. Ya. Allahu yu'adzibuhum 'ala syai'in lam yaf'aluh. Maka Allah mengadab mereka atas sesuatu hal yang mereka tidak lakukan. Karena yang melakukan hakikatnya adalah Allah. Ini kata mereka, na'udzubillah min dzalik. Wa hum yuharrakun, sedangkan manusia mereka cuma digerakkan bi ghairi ikhtiyarihim, tanpa ada pilihan bagi mereka, wa bi ghairi iradatihim, tanpa ada keinginan dari mereka. Fa hadza fihi wasfullah jalla wa ala bi dzulmi. Maka ini kalau begitu berarti mensifati Allah azza wa jalla dengan kedzaliman. Li'annahu azzaba ibadahu, karena berarti Allah mengadab hambanya ala syai'in lam yaf'alu, atas sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Wa innama azzabahum ala fi'lihi huwa, namun Allah mengadab mereka atas perbuatan Allah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wala yakhfa fasadu hadha madzhabil batil, kata Syekh. Maka enggak tersamarkan lagi, ya, tidak tersamarkan lagi kerusakan madhab batil ini. Allahu jalla wa ala yaqul, Allahu yang berfirman, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian dibalas melainkan kecuali atas apa yang kalian lakukan. Ya, tidaklah kalian dibalas melainkan atas perbuatan yang kalian lakukan. Allah menisbatkan fi'il hamba, perbuatan hamba, kepada hamba. Karena hamba diberi pilihan, hamba diberi masyiah, diberi iroda, kehendak, keinginan. Memang betul apa yang dijalani ya oleh hamba, apa yang dipilih, diinginkan oleh hamba, itu tidaklah akan berjalan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mukadimahnya hamba sudah dikasih pilihan. Ya. Kita dikasih pilihan mau sholat subuh apa enggak. Dikasih pilihan. Ya. Orang pulang kerja malam-malam gini, ya. Dia pulang situ lewat MM 2100 tuh. Na'udzubillah. Ya, banyak zaniyah, pelacur. Menawarkan diri, ada pilihan. Ayo mau maksiat atau terus enggak mau. Ada pilihan enggak? Ada pilihan. Ya. Diingat ayat-ayat Allah, wala taqrabu zina. Diingat ayat-ayat Allah, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina di mukmin. Dia tahu. Ah, ini ada pilihan. Tapi ada pilihan juga memanggil, ayo syahwat, syahwat. Wa inna nafsa la amaratun bisu, kan begitu. Hawa nafsu mengajak pada keburukan. Ayo, ayo, tunaikan syahwat. Ada pilihan dia, ayo pilih yang mana? Ada pilihan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi Jabriyah ini ada ini ya. Saya sendiri pernah ya, bicara sama seorang rekan yang ternyata dia terkena virus Jabriyah. Ya, loh ini kan udah ditakdirin ya, udah kita nggak bisa disalahin juga dong. Wah, ini ya, virus murahan, ya, syubhat murahan. Kok bisa menimpa ke anak-anak kaum muslimin? Nah untuk kita minta deh. Warabata al adab bil kufri wal maasi was sayyiati, maka Allah mengaitkan adab karena kekufuran, maksiat dan keburukan, warabata sawaba bitta'at, dan Allah mengaitkan pahala dengan ketaatan. Allah mengaitkan azab dengan kekufuran, maksiat, dan Allah mengaitkan pahala dengan ketaatan. Nah ini jadi ada sebab, ada pilihannya. Wal khairat, dan kebaikan, fallahu la yadzlimu ahada, Allah tidak menzalimi siapapun. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, Allah tidak berbuat zalim. Ya, walau kepada berbuat zalim mithqala dzarrah, walaupun sekecil ya, sekecil biji darah pun. Wa in taku hasanatan ya yudhaifha. Wa in taku hasanatan ya yudha'ifha. Nah, kalau dia melakukan kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Bal hadza huwal adlu minhu subhanahu, bahkan inilah sisi keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min adlihi, di antara keadilan Allah, annahu la yudha'ifus sayyi'ah, bahwa Allah tidak akan melipat gandakan keburukan. Ini hukum asal. Namun pada beberapa kondisi keburukan dapat dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Oh, haram Allah wa Rasul, haram. Berzina gimana? Haram. Kata Nabi, seorang mencuri tetangganya, ya, itu lebih berat 10 kali. Seorang mencuri 10 rumah, itu lebih berat daripada dia mencuri satu rumah tetangganya. Seorang berzina dengan 10 kali zina, itu lebih ringan dibanding dia berzina dengan satu, ya, istri atau perempuan tetangganya. Jadi ada double azab di situ, tergantung kondisi. Ya, barakallahu fikum. Bal yajzi bimitslihi fahasb. Bahkan dia akan dibalas dengan semisalnya itu saja. Min fadlihi, ini merupakan karunia dari Allah. Ayyudha'ifal hasanah, bahwa dia akan dilipat gandakan kebaikan. Min indihi subhanah, dari sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa intaku hasanatan yudha'ifha. Ya, ini tadi, ya, kalau dia melakukan kebaikan maka dia akan, maka Allah akan melipat gandakannya. Fal mudha'afatu fadlun minallah, maka pelipat gandaan pahala ini adalah karunia Allah. Ila asyrati amsaliha, sampai 10 kali lipat. Wa ila sab'imiyati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai lebih dari itu, lebih banyak lagi pelipat gandaannya. Wa amma sayyi'ah, adapun keburukan, fa innallaha yujazi biha fahasbu, maka Allah akan membalasnya dengan selevelnya. Satu keburukan dia dapat keburukan itu aja. La yudha'ifuha, Allah tidak melipat gandakannya. Tadi dikecualikan, ya, dikecualikan pada tadi, pada berbagai kondisi. Seorang berzina dengan 10 kali berzina itu mending dibanding dia berzina dengan satu tetangganya. Ya, berarti berzina dengan satu tetangga itu hukumnya sah, ya. Itu hukumnya lebih berat daripada berzina dengan 10 kali di luar tetangga. Nauzubillah. Oh, kalau begitu zina sama luar tetangga aja. Bukan maksudnya begitu. Itu udah berat. Ini lebih berat lagi. Jangan gagal paham, ya. Wa hadza min adlihi subhanah, maka ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di footnote nomor 1, akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, dari Nabi sallallahu, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Allah taala berfirman, qala innallaha, kata Nabi, innallaha katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalik. Ini bukan hadis qudsi, ya. Ya, apa, karena yang diriwayatkan dari Nabi, dari apa yang Nabi sabdakan diriwayatkan dari Allah langsung. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, kan begitu. Ma kharaja 'anni ila al-haq, kata Nabi. Qala inna Allah katabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak bisa melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya, mencatat kebaikan tersebut, lahu, untuk orang tadi yang sudah berniat, ya, indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Sudah berniat mau sedekah, udah sungguh-sungguh, duitnya ketinggalan. Wah, enggak ada ini. Nah, dapat pahala satu sedekah. Wa fa in huwa hamma biha wa aminaha. Nah, kalau dia berkeinginan dan dia mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu asru hasanati, maka Allah akan mencatat untuk dia 10 kali lipat. Wa ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Wa ila ad'afin, wa ila ad'afin katsiratin, sampai lebih berlipat gandanya, lebih dari 700 kali lipat. Tergantung keikhlasan, tergantung momen, ya. Ini karunia dari Allah. Ngantuk Pak Yanto, masyaallah. Ah. Sampai jatuh ke tempatnya tuh. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Namun barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang berkehendak melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan mencatat untuk dia satu kebaikan penuh. Fa in ham huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Namun kalau dia berkehendak melakukan keburukan, kemudian dia jadi melaksanakannya, maka Allah akan mencatat untuknya satu keburukan. Perlu dicatat di poin di sini, falam ya'mal ha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau seorang berniat melakukan keburukan, kemudian tidak jadi, maka dia dapat satu pahala. Kata para ulama ahli usul, kapan itu dapat pahalanya itu? Kalau dia takut kepada Allah. Dia mau melakukan keburukan, gak jadi. Ya, sebagaimana kisah terkait tiga pemuda yang terjebak dalam goa. Ya, mereka tertutup oleh batu besar, mereka berdoa pada Allah, bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya apa? Ya Allah, saya dulu terpikat dengan ya, wanita kerabat saya yang sangat cantik, tapi dia menolak saya. Kemudian suatu saat dia ya, meminta bantuan materi uang kepada saya, tapi saya kasih syarat. Ya, boleh asal saya berzina sama kamu. Dia gak punya pilihan lain, mau dia. Ketika dia sudah berada di atas paha perempuan itu mengatakan ittaqillah, bertakwa, bertakutlah kepada Allah. Akhirnya dia mengurungkan ya, niat jahat dia tadi. Dapat pahala, nah, takut pada Allah. Tapi kalau tak enggak jadi melakukan perbuatannya karena takut ketahuan, karena ya, karena ini dan itu, maka dapat dosa. Enggak dapat pahala. Mau berzina enggak jadi. Kenapa? Lupa beli kondom, naudzubillah. Dosa tetap. Dosa. Ya, dosa dia. Kenapa enggak jadi? Ya, ada orang ramai. Dosa. Ya, dalilnya apa? Kata para ulama ahli usul, dalilnya ialah kata Nabi tentang dua orang yang saling bertikai, berantem, saling membunuh. Ya. Ada yang terbunuh, ada yang enggak terbunuh. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Dua orang yang bertikai, yang saling membunuh, yang membunuh dan korbannya, keduanya di neraka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh, okelah di neraka. Kok yang terbunuh, korban juga di neraka? Kata Nabi, kana harisan ala qatli akhihi. Iya, dia juga awalnya bersemangat. Ya, sangat berpacu, semangat untuk membunuh saudaranya, tapi dia mati duluan. Dia juga di neraka. Hah? Di neraka. Di neraka dapat dosa apa? Dosa membunuh. Padahal gak membunuh gak? Enggak, dia kebunuh duluan. Kenapa demikian? Karena dia sudah begitu tekad kuatnya untuk membunuh. Bisa dipahami sih? Ya, ada orang mau minum khamr gak jadi. Kenapa? Hah? Gak jadi, duitnya kurang. Hah? Gak jadi akhirnya. Dapat pahala gak? Enggak, dapat dosa. Pakai lem Ibon. Salah bawa lem. Bonnya lem Korea. Allah musta'an. Ya, jadi ini secara umum. Nah, tapi dirinci oleh para ulama ahli usul. Kalau tak salah di kajian Syarah Waraqat Syekh Abdullah Fauzan pernah kita sebutkan di sini waktu itu. Ya, masih ingat ya? Masih ingat? Lupa. Belum sampai, udah kali. Ingat gak Pak Hadi? Ya, jadi begitu ya. Ini yang disebutkan dalam hadis secara umum, global, perinciannya ada. Ya, ada orang mau melakukan keburukan gak jadi, kenapa? Takut ketahuan. Dosa, dapat dosa. Udah mau melakukan, gak jadilah. Kenapa? Wah, gak ada dilihatin. Gak dapat pahala. Yang dapat pahala kalau dia takut pada Allah. Mau mencuri, ingat. Astagfirullah, gak jadi. Ah, itu dapat pahala. Satu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya, dia mau dengerin musik. Nah, ingat. Nah, dengerin musik haram, dia ingat. Oh iya, musik haram. Gak jadilah. Dapat pahala itu dia. Nah, itu yang dapat pahala. Bisa dipahami gak sini, Rusji? Ninggalin pacaran dapat pahala, Rusdi. Dapat pahala, Brandi. Hah? Ninggalin pacaran. Kenapa gak mau pacaran? Gak ada yang mau abis ini sama saya. Ya. Hah, dapat pahala gak nih? Gak ada. Hah? Gak ada. Ya. Bahkan kalau dia sudah mau datang ke rumah perempuan, gak jadi ya. Perempuannya gak mau. Dosa dia. Ya. Kata para ulama, ma la yatimu al haramu illa bihi fahuwa haramun. Suatu yang haram tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itulah haram. Jalan dia ini sudah dapat dosa. Berjalan menuju ngapel anak orang malam Ahad, malam Minggu. Nah, dia lagi berjalannya cari wasilah, naik motor dia ini berjalannya itu dosa. Sudah ngapelin enggak jadi, kenapa? Ya, cem-cemannya, gacoannya, ya, nggak ada di tempat, ya, gagal, dosa udah. Ya, jadi nggak pacaran, nggak jadi kan? Meninggalkan, dapat pahala nggak? Enggak, dosanya tetap dapat. Barakallahu fiikum. Plus dosa tadi dia tuh, jalan naik motor, itu kan kemarin pelajaran kita syarah nadzul marokat, ya, ingat ya? Nah, berikutnya. Lakinnal jabriyatu yasifuna Allah bidzulmi. Namun kaum jabriyah mensifati Allah dengan kedzaliman. Wa annahu yu'adzibul ibada ala afalihi huwa. Bahwa Allah mengadab hamba atas perbuatannya. Huwa ini Allah maksudnya. Kan kata mereka enggak adil dong kayak begitu. Ya. Nauzubillah. Wa hum lam yaf'alu syai'an. Mereka enggak melakukan apapun. Wa innama hum muharrakun, namun mereka itulah orang-orang yang digerakkan. Kal alati, semisal alat, ya, warisyati, semisal risyah, bulu yang terbang kemana angin berhembus, ya ke arah itulah dia terbang. Fil hawa, di udara. Wa hadha madhabun batilun, ini madhab yang batil. Yang ketiga, wa yalzamu alaih, ya, dan ini juga mengharuskan, ya, atas madhab jabriyah ini. Ini madhab jabriyah, yalzamu alaih, yalzamu ala madhab al-jabriyah, maksudnya ta'tilul asbab. Ini akan menolak, menafikan asbab, melakukan sebab perbuatan. Wa ayyukal madama innahu qada'un wa qadarun fa'ana ajlisu wal muqaddaru sayakun. Na'udzubillah. Ini kata mereka, ya nanti akan dikatakan, ya selama itu sudah ketentuan Allah, takdir Allah, fa'ana ajlis, maka saya duduk aja. Wal muqaddar, apa yang sudah ditakdirkan, saya pun akan terjadi. Nah ini madhab jabriyah. Ya, efek dari madhab jabriyah, orang malas enggak mau kerja. Kenapa? Kalau ada rezeki enggak kemana. Memang betul. Tapi kita diberikan ikhtiar, masyiah, iroda. Ya enggak boleh. Burung aja terbang keluar dari sarang pagi hari sampai sore meninggalkan sarang. Berikutnya, fahadha min salbiyati madhhabil jabriyah, maka ini adalah salbiyat, ya, beberapa efek negatif dari madhab jabriyah. Yang keempat, yalzamu ala madhhabil mu'tazilah, dan kelaziman dari madhab mu'tazilah ini, madhab mu'tazilah berarti madhab apa? Qadariyah atau jabriyah? Qadariyah. Kalau tadi jabriyah, jahmiyah. Ya, kalau jabriyah, jahmiyah. Nah, kelaziman dari madhab mu'tazilah yaitu qadariyah, kama sabaqa aidan, sebagaimana yang telah lalu juga, asyirku fi rububiyah. Itu syirik dalam hal rububiyah, yaitu dengan menetapkan adanya pencipta selain Allah. Yaitu penciptaan perbuatan hamba. Ya, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan hamba. Padahal Allah telah tegaskan, wallahu khalaqakum ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Al-khamis, yang kelima, wa yalzamu ala madhhabihim, dan juga kelaziman dari madhab mereka, ma'dzurun kabirun, yaitu bahaya yang besar akan dikerjakan, bahaya yang besar. Wa huwa ta'jizullah jalla wa ala, yaitu menganggap Allah lemah. Ya, menganggap Allah lemah. Wa annahu yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa la yasha'u. Bahwa pada kerajaan Allah itu ada ternyata di kerajaan Allah, langit dan bumi ini yang dikerjakan oleh para hamba, ada ternyata apa yang tidak Allah kehendaki dan apa yang tidak Allah inginkan. Jadi hamba melakukan sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan keinginan Allah. Berarti ini menganggap Allah lemah. Iradah Allah tidak kuat, tidak sempurna. Berarti ada kelemahan dalam sifat Allah. Na'udzubillah. Ya. Wa hadza wasfun lillahi jalla wa ala bil ajz. Berarti ini mensifati Allah jalla wa ala itu bil ajzi, dengan sifat lemah. Wa hadza khatarun 'azimun. Ini sangat berbahaya sekali. Wakilan madhabaini, maka kedua madhab tersebut, Jabriyah dan Qadariyah, batilun, batil keduanya. Wayalzamu alaihi mahadhiru kabiratun. Ya, dan kelaziman dari madhab keduanya itu bahaya-bahaya yang sangat banyak. Amma madhabu ahli sunnati wal jamaah, adapun madhab ahli sunnati wal jamaah, fahuwal wasat, maka dia pertengahan. Wa huwal adlu, itu mazhab yang adil, fi kulli syai'in, dalam segala hal. Wa ahlu sunnati wal jamaah daiman wasatun, ahlu sunnati wal jamaah selalu pertengahan. Wa li hadza yaqulun, oleh karena itulah mereka menyatakan, hadhil ummah wasatun bainal umam, umat ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang lain. Wa ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainal firaqid dalati fi hadza wa fi ghairihi, maka ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di antara berbagai firqah-firqah sesat, ya, pada masalah ini dan yang lainnya. Masalah takdir, ahlu sunnah pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Ahlu sunnah menetapkan takdir seperti Jabriyah, ya, tidak seperti Qadariyah. Namun ahlu sunnah menetapkan masyiah, iradah, ikhtiar pada hamba, tidak seperti Qadariyah, sama seperti Jabriyah, Qadariyah. Tapi Qadariyah tidak menetapkan takdir, ya. Dalam hal apa? Dalam bab iman. Ahli sunnah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Ya, Murji'ah mengatakan iman maksiat tidak memberikan pengaruh kepada iman. Sementara Khawarij mengatakan dosa besar dapat mengeluarkan dari iman. Ahli sunnah pertengahan. Ya, ahli sunnah pertengahan. Ahli sunnah menganggap dosa dapat melemahkan iman, kebaikan, ketaatan dapat menambah iman, namun dosa besar itu tidak mengeluarkan dari iman, namun di bawah kehendak Allah, diserahkan di bawah kehendak Allah, diancam, ya, dalam hal apapun, kehormatan sahabat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok sesat, antara Nasibah Khawarij dan Syiah Rafidah, ya, semua dalam hal apapun, kalau ada sekte menyimpang yang saling kontras, Ahlussunnah di tengah itu, ya, Ahlussunnah di tengahnya. Fahum yusbituna lillahi af'alahu, maka mereka menetapkan bagi Allah perbuatan-perbuatan Allah. Wa iradatahu, kehendak-kehendak Allah. Wa masyiatahu, ya, keinginan Allah, kehendak Allah. Wa qada'ahu wa qadarahu, ketentuan dan takdirnya. Ini seperti apa? Jabriyah. Ya. Yusbituna lil'ibadi amalahum wa masyiatahum wa iradatahum. Namun ahlu sunnah menetapkan bagi hamba, ya, bagi hamba perbuatan mereka itu, ya, kehendak mereka, iradah mereka. Ini seperti Qadariyah. Ya, tapi Qadariyah tidak beriman pada takdir, Ahlussunnah beriman pada takdir. Jabriyah tidak menetapkan bagi hamba ada pilihan, ada kehendak, Ahlussunnah menetapkannya. Tamasyyan ma kitabillah, mereka berjalan bersama kitab Allah wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Falayanfaunal qadara. Mereka tidak menafikan qadar. Wal qadaru kama taquluhul mu'tazilah, ya, dan qad mana sih, afwan, wala falayan faunal qada'a wal qadara, mereka tidak menafikan qada dan qadar, kama taqulul mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh mu'tazilah, yaitu kaum qadariyah. Wala yaghluna fi isbatil qada'i wal qadar, mereka tidak berlebihan dalam menetapkan qada dan qadar, seperti kaum siapa? Jabriyah. Wa yaslibuna al-ibadah masyiatahum wa iradatahum, sehingga mencabut dari hamba kehendak, keinginan dari hamba, keinginan mereka. Kama taquluhu al-jabriyatu, sebagaimana dikatakan oleh kaum Jabriyah. Huna mas'alatun. Nah, di sini ada permasalahan. Gimana? Lanjut? Lanjut. Lanjut Pak Yanto. Udah tumbang juga. Sampai kopi saya habis ya. Nah. Makanya kalau mau lanjut tambah kopi, Bol. Bol, mau lanjut tambah kopi. Jangan kayak Pak Peri, kopinya apa itu? Hah? Oh, antum. Santum satu madhab maparepi itu ya. Ayo sekarang. Wa huna mas'alatun wa hiya halil ladina yanfauna al-qada'a wal-qadar yuhkamu alaihim bil-kufr. Itu permasalahan, apakah orang-orang yang menafikan qada dan qadar itu difonis dengan kekufuran? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa qadariyah yang dihukumi dengan kekufuran itu yang menafikan ilmu kitabah dari Allah. Ya, bisa dipahami sini. Itu yang mereka mengingkari adanya ilmu. Adapun qadariyah yang saat ini yang mereka menyatakan innallaha alima fi'lal insan wa katabahu lakinnahu lam yansha'hu wa lam yujidhu wa innama khalaqahu al-insan. Ini yang tadi telah kita sebutkan. Ya. Namun qadariyah yang dahulu kata para ulama inqaradu, mereka sudah punah. Ya, yang di sini kebanyakan gulat dari Murji'ah. Nah, qadariyah yang saat ini yang berkembang itu tidak sampai derajat kufur. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah atas perbuatan hamba, takdir, pencatatan perbuatan hamba di Lauhul Mahfuz. Namun mereka mengatakan bahwasanya pencatatan takdir tersebut tidak memberikan efek atas perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu yang melakukan adalah manusia, sang hamba itu sendiri. Ini beda tentunya dengan qadariyah awal yang mereka mengatakan Allah enggak mengetahui perbuatan hamba, Allah tidak mencatatnya, Allah tidak menciptakannya. Ini semua murni dari hamba. Na'udzubillah. Mereka kufur kalau begitu. Nah, di sini kata Syekh, al-jawabu al-ulama fassalu fi dalik. Para ulama merinci permasalahan ini. Faqalu, maka menyatakan, man ankara martabatal ula wa hiya al-ilmu, barang siapa yang mengingkari tingkatan yang pertama dalam beriman pada takdir yaitu ilmu. Kan begitu? Yang kemarin sudah dibahas. Faqala innallaha la ya'lamu asya'a. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui segala hal qabla wujudiha, sebelum terjadinya. Wa innama ya'lamuha idza wujidat fahasbu. Maka Allah hanya mengetahuinya apabila itu sudah didapati, sudah terjadi. Fahasbu, setelah terjadi, udah. Man qala bihadza kafara, siapa yang berkata demikian maka dia kafir. Kenapa? Li'annahu nafa ilmallahi jalla wa ala, karena dia menafikan ilmu Allah jalla wa ala. Bisa dipahami sini? Ya. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan nadharul qadariyah bil ilm fa in jahadu kafaru. Debatlah qadariyah dengan ilmu. Kalau mereka menolaknya, mereka kufur. Mereka kufur. Wa in aqarru bihi qusimu, kata beliau. Kemudian mana lagi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakin yaqulun innal ladina yaquluna bi nafil ilmi inqaradu. Namun para ulama menyatakan qadariyah yang berpendapat dinafikannya ilmu dari Allah inqaradu, itu telah punah. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasithiyah, di al-aqidah al-wasithiyah. Jadi yang mengingkari ilmu bagi Allah telah punah. Jadi antum jangan kaget kok ya, para ulama, di antara para ulama terutama dari kalangan ahlul hadis ya, meriwayatkan dari kalangan siqat tapi ternyata qadari atau ma'ala ilal qadar, condong ke pemahaman qadariyah. Nah, ini bukan qadariyah yang sudah punah ini, yang mengingkari ilmu. Mereka menetapkan ilmu, menetapkan kitabah. Ya, namun mereka mengatakan bahwasanya kitabah, ilmu dari Allah tidak memberikan efek atas perbuatan hamba. Ya, khalaqahu al-insan, kata mereka. Ya, perbuatan hamba, ya hamba itu yang melakukan. Ya, hamba itu yang melakukan. Yang kedua, asani amma baqiyatul mu'tazilah. Ini mu'tazilah, kalau sebut mu'tazilah qadariyah ya, jangan salah paham. Kita lagi bicara masalah takdir, bukan lagi bicara masalah asma sifat begitu. Nah, adapun selain Makiyah Mu'tazilah, Mu'tazilah yang lainnya, Qadariyah yang lainnya, fayusbituna ilmullah, mereka menetapkan ilmu bagi Allah Jalla wa Ala al-azali, yang azali, yang la bidayata lahu, yang dahulu awal. Walakin yanfauna al-qadara, tapi mereka menafikan takdir. Fahum ahlul dalal, mereka orang-orang sesat. Wala yasiluna ila hadil kufri, tapi mereka tidak sampai ke dalam batasan kekafiran. Ini perlu dipahami. Jangan sampai antum cap qadariyah tak kafir, kafir, kafir. Wah, enggak begitu. Ya. Ada batasannya, sehingga para ulama dari kalangan para imam ahlul hadis mengambil riwayat dari kalangan siqat, tapi enggak ada lagi riwayatnya kecuali dari dia. Ternyata dia adalah qadari. Qadari yang mana? Yang seperti ini. Bukan qadari yang sudah dikatakan oleh Syekhul Islam sudah punah. Yaitu apa? Qadariyah yang menafikan ilmu dari Allah. Li'annahum asbatu ilma Allah, karena mereka menetapkan ilmu bagi Allah Jalla wa Ala. Wa asbatul kitabah, mereka menetapkan adanya penulisan takdir fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Wa innama nafau al masyi'ata wal iradah, namun mereka hanya menafikan masyiah, kehendak dan iradah dari Allah. Ya'ni asbatul ilma wal kitabah wa ghalau fil af'alil ibad, yaitu mereka menetapkan ilmu, mereka menetapkan kitabah, penulisan takdir lauhul mahfuz, tapi mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba. Innaha taqa'u bi ghairi iradatillah wa masyiatihi, mereka mengatakan, wa qalu, perbuatan hamba itu terjadi dengan selain kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Ala. Hadza mawjudun wa mustamirrun fil mu'tazilah, ini masih ada dan terus ada di kalangan mu'tazilah. Wa man akhadha madhhabahum, dan siapa saja yang mengambil madhab mereka, ya minat ta'if ad-dalah, dari kelompok-kelompok sesat. Fahadihi niqatun, maka ini adalah niqat, catatan-catatan mukhtasaratun fi hadal bab, di bab ini. Catatan-catatan ringkas di bab ini al-azim, yang sangat agung ini. Jadi ini bab yang penting. Kalau tidak paham bab ini, gimana paham akidah manhaj yang benar? Ya. Gimana mau manhaj alal haq, masalah takdir aja enggak paham, nanti jadi qadariyah atau jadi jabriyah. Masalah iradah aja enggak tahu, Allah punya dua iradah, iradah syariah, iradah kauniyah. Enggak bisa bedain iradah syariah, iradah kauniyah itu apa. Nah, gimana mau paham manhaj? Ayo manhaj tafhamun. Ayo manhaj tafhamun. Manhaj apa yang dipahami? Nah. Tayyib. Lakin hasbul muslim, cukuplah seorang muslim, ayya'rifa hadihi al-mabadi'ah, cukuplah seorang muslim mengetahui permulaan dasar-dasar ini aja. Wa yatawaqqaf indah, cukup berhenti di sini. Jangan berlarut-larut. Udah cukup kita di sini aja. Kita memahami takdir itu mudah. Ya, Allah punya dua iradah. Ya, ini pintu bab masuk ke bab takdir. Allah mentakdirkan, mencatat, mengetahui, menciptakan perbuatan hamba. Ya. Namun Allah memberikan hamba pilihan. Allah memberikan hamba pilihan, kehendak, keinginan. Selesai sudah. Gitu aja. Jangan berlarut-larut. Berlarut-larut jatuh nanti ke qadariyah atau jabriyah. Itu aja. Maka kata saya, wala yatawakkal, jangan dia ya apa ini? Berdalam-dalam ya, terus bersibukkan diri fil bahsi, dalam membahas fil qada wal qadar. Dalam qada dan qadar. Maksudnya berdalam-dalam lebih dari pembahasan ini. Cukup sampai sini aja. Ya, cukup sampai sini aja. Wala yaftah ya. Wala yaftah ala nafsihi bab at-tasaulat. Jangan dia membuka pada diri dia sendiri pintu bertanya-tanya. Ya. Kok katanya Allah telah mentakdirkan. Tapi kok katanya Allah ngasih pilihan. Tapi pilihan hamba enggak bakal terlaksana kecuali dengan pilihan Allah. Wa ma tasyauna ila ayyasha'ullah rabbul alamin. Ini gimana nih? Ah, ini tasaulat ini. Berdalam-dalam. Udah cukup dalam di sini aja. Kalau seperti ini syubhat masuk. Udah jalani aja. Bisa dipahami enggak sih? Ya. Fa innahu lan yasila ila natijatin. Karena yang demikian itu tidak akan sampai kepada hasil. Ya. Antum mau bertanya-tanya gitu, siapa yang bisa jawab? Paling jawabannya sudah itu takdir dari Allah, memang demikian ketentuannya. Oh enggak, saya belum puas. Wah, belum puas. Enggak bisa seperti itu. Ada hikmah Allah yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Pokoknya semua af'alullah, perbuatan Allah, ala hikmatin. Enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia. Ya, enggak ada yang sia-sia. Li'anna al-qada'a wal-qadara sirrullahi jalla wa'ala. Karena qada' dan qadar itu adalah rahasia Allah fi khalqihi terhadap ya para hambanya. Fala yumkinu an tasila ila natijatin min at-tasawulat. Maka tidak mungkin sampai kepada hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, fa 'alaika an tatamasya, maka wajib bagi Anda untuk berjalan ma'a madlulil kitabi. Ya, bersama kandungan kitab was sunnah, bersama kandungan Quran dan sunnah. Fatus ya, fatus bital qada. Kemudian Anda tetapkan tusbit, itu fi'il mudhari mansub ya. Ba'da waw ma'iyah yang didahului oleh amr ya, 'alaik. Maka Anda menetapkan qada dan qadar, wa ta'rifa adillata, dan Anda cukup mengetahui dalil-dalilnya. Wa ta'rifa hukma man ankara, dan Anda mengetahui hukum orang yang mengingkarinya. Sudah selesai. Ringan. Ringan Pak Hadi pembahasan qada dan qadar. Jangan dianggap berat. Ringan bagi yang mau belajar, berat bagi yang enggak mau belajar. Ya, saya pun ketika mengkaji buku ini dahulu di majelis bersama guru, ya. Dulu juga bingung. Oh, pas buku ini juga syarah Ha'iyah, syarah Syekh Fauzan juga. Ya. Bersama seorang guru, ya saya dulu dengerin bingung juga awal-awal belajar. Oh, pas ketemu ini, nah, apalagi baca buku-buku yang lain, ngaji buku-buku yang lain, jelas, simpel, mudah, insyaallah. Wa baqiyat mas'alatun ukhra. Nah, tersisa permasalahan yang lainnya. Dan cukup ya kali ya. Jam 9. Ya. Ada yang masih nantangin? Apa cukup? Cukup aja deh ya. Nanti kita lanjut lagi. Berarti masalah takdir ini belum selesai. Nah, termasuk di antara permasalahan yang terpanjang. Ya cukup ya. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.